Kemudian kalau terkait dengan siap, apakah hanya Nabi yang beri syafaat? Tidak. Nabi itu salah satu yang memberi syafaat. Dan bukan hanya Nabi Muhammad yang beri syafaat, para Nabi yang lain juga bisa memberi syafaat. Orang-orang soleh juga bisa beri syafaat setelah diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak kepada orang tua, terutama anak yang disebutkan dalam hadis yang meninggal sebelum balig, itu juga bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Ya. Kalau selain manusia, ya malaikat, seperti tadi dalam ayat surat An-Najm, ya, dan juga dalil-dalil yang lain, malaikat juga bisa memberi syafaat. Ya, selain manusia adalah para malaikat. Ya, begitu. Amalan juga bisa Allah Azza wa Jal menjadikan amalan kita mampu nantinya memberi syafaat, seperti baca Quran dan puasa. Inna al-Quran wa saum yashfa'ani yawmal lil'abdi yawmal qiyamah. Sesungguhnya amalan puasa dan amalan baca Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Nah, itu sebetulnya ya tetap makhluk, cuma makhluknya bukan, kalau di dunia apa istilahnya, bukan suatu jasmani fisik, ya kan. Tapi nanti di akhirat Allah akan rubah sehingga menjadi suatu makhluk yang bisa memberi syafaat. Ya, begitu.